Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu taala al-qa'idatu tasi'ata asyata qaida yang ke-19 idza ta'adara al-musamma raja'a ila al-qimati. Jika tidak memungkinkan al-musamma yang disebutkan, maka kembali mengacu kepada nilai. Wa hadhihi al-qa'idatu ghairu allati qablaha li anna hadhihi bil mu'awadati allati yusamma laha samanan ittafaqa 'alayhi al-muta'awwidani wa haythu ta'azzara ma'rufatul musamma aw ta'azzara taslimuhu li kauni tasmiyati ghairu sahihatin bi wararin aw tahrimin akhra. Fa innahu yarji'u ila qimati dzalika alladzi sumiya lahu samanu alladzi ta'azzara taslimuhu fa yadkhulu fi hadza al-bay'u wal ijaratu bi anwa'iha fa idza ba'a shay'an bi samanin wa ta'azzara ma'rufatu samani alladzi samayahu fil 'aqdi raja'a ila qimatil mabi'i alladzi waqa'a 'alal 'aqdi li anna al-ghaliba anna as-sila'a tiba'un fi aqyamiha. Nah, wahadil kaidah ini berbeda dengan kaidah sebelumnya. Di anahadi, karena kaidah yang ke-19 ini berkaitan dengan al-mu'awadot, berkaitan dengan transaksi tukar-menukar, transaksi yang berorientasi keuntungan. Sedangkan kaidah sebelumnya berkaitan dengan domanu mutlafat, ya, ganti rugi benda yang dirusak. Allati yusamma laha samanan, yang disebut dengan saman. Di catatan kaki, al-ahsan yang lebih baik kalimatnya adalah yusamma laha samanun, yang disebutkan harganya. Wala yasih, dan tidaklah tepat anna ja'aluha, kita jadikan yusammi. Karena yamna minhu qauluhu, karena kalimat selanjutnya itu melarang hal tersebut. Ittafaqa alaihi muta'awidani bin nas mana yusamma bin nas fil matan yusammi yusammi yusammi laha samanan, yang disebutkan padanya samanan harganya. Nah, ini kalau Semudzamin mengatakan yang lebih tepat yusamma laha samanun, disebutkan harganya. Yang harga tersebut ittafaqa alaihi muta'awidan, telah disepakati oleh dua orang yang bertransaksi. Fahaitu ta'adzara, maka jika tidak memungkinkan untuk mengetahui al-musamma, nilai yang disebutkan, atau tidak memungkinkan untuk menyerahkannya karena harga yang disepakati atau harga yang disebutkan itu harga yang tidak sah karena terdapat ghurar atau unsur haram lainnya, maka mengacu kepada qimah, nilai benda alladzi yusamma lahu samanu, yang telah disebutkan samannya, yang tidak mungkin diserahkan. Maka terdapat perbedaan antara saman dengan qimah. Saman dengan qimah itu berbeda. Kalau saman misalnya jual beli, dalam jual beli satu benda barang elektronik, maka harga maksimal satu benda itu disebut qimah. Dan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli disebut saman. Boleh jadi saman itu kurang dari qimah. Nah, ini sebenarnya HP ini 1,5 juta, ya, tapi karena ini pengen cepat-cepat terjual, kalau ngotot di 1,5 juta ya lama, bisa sih, tapi lama dapat pembelinya. Akhirnya dilepas meskipun baru cuma 1,2. maka barang ini kimahnya 1,5 juta, saman yang disepakati 1,2 juta. Nah, maka jika samannya itu tidak mungkin diserahkan atau tidak sah, maka mengacu kepada qimah. Qimah dzalika alladzi summiya lahu saman. Qimah untuk benda yang disebutkan samannya, yang samannya ta'adzara taslimuhu, tidak mungkin diserahkan. Maka termasuk dalam kaidah ini transaksi jual beli dan ijarah dengan berbagai macamnya. Faidha ba'a syai'an, maka jika seorang itu menjual sesuatu bithamanin dengan satu harga tertentu, wa ta'adzara ma'rifatu saman, dan tidak memungkinkan untuk mengetahui saman yang disebutkan oleh keduanya dalam akad, maka kita mengacu kepada qimah, kepada nilai barang yang diperjualbelikan. Alladhi, itu barang, waqa'a alaihil aqdu, yang terjadi akad padanya. Li'annal ghalib anna sila'atu ba'u bi'aqwamiha. Karena yang umum wajarnya transaksi jual beli yang namanya silah, barang dagangan, itu dijual dengan qimahnya. Boleh jadi ada barang yang dijual tidak dengan qimahnya, sehingga saman berbeda dengan qimah, namun itu kasuistik. Karena ingin cepat dapat duit atau yang lain, karena mendesak. Ya, tapi kalau wajar dan normalnya jual beli, dan orang ini ngerti harga, tahu harga, pasti dijual dengan qimahnya. Nah, Budi. Ya zarul farku bil misali, rajulun ishtara sa'abulin min syaksin suma anfaqahu bi an akalahu masalan, wa ta'adzara ma'rifatu samani wa samanu ma'lumun min qablu, li'annau law kana majhulan min awalil amri fal bay'u ghairu sahihin, innama nasiya asamana kilahuma al bay'u wal mushtari, fakulu minhuma yakulu la adri, fahuna narji'u ila qimati sa'i wala naqulu lil mushtari rudda alaihi sa'an, wadhalika li anna tarafaini ittafaqa ala intiqali milki hadha sa'i bil mu'awadati, wa anna alladhi sabata fihi dhimmatil mushtari qimatuhu, lakin ta'adara ma'rifatul qimati fayarji'u ila qimatil misli waqtal aqdi, lakin law annahu akhadha sa'a wa anfaqahu ala ahlihi fahuna naqulu yadmanu bi sa'in mislihi, li annahu lam ya'khudhu min sahibihi ala sabilil mu'awadati, wa bihadha yatabayyanu anna hadhal qa'idata ghairu qa'idati sabiqati. Nah, yad'ul farqu bil misal, maka akan jelas perbedaan antara kaidah ini dan kaidah sebelumnya dengan contoh. Ada seorang membeli satu sok bur dari seseorang, kemudian anfaqo, dia infakan dengan dia makan misalnya, kemudian dia ta'adzar, tidak memungkinkan untuk mengetahui zaman. Padahal qablu min qablu, sebelumnya zaman itu maklum. Karena seandainya zaman itu majhul sejak awal transaksi, maka transaksinya tidak sah. Karena salah satu syarat sah transaksi harus ada kejelasan harga. Cuma kenapa kok ta'adzara? Innama nasiya atamana. Ta'adzaranya tidak mungkin mengetahuinya karena lupa, bling sama sekali, hilang sama sekali, kemarin tuh sepakatnya berapa. Kilahuma, dan yang lupa dua-duanya, penjual sekaligus pembelinya. Maka masing-masing dari keduanya mengatakan, saya lupa, saya tidak tahu kemarin itu kita sepakatnya berapa. Fahuna, maka dalam kondisi ini, maka kita mengacu kepada qimah satu sok tersebut. Yang qimah dalam hal ini bisa kita artikan sebagai harga pasaran standar yang beredar di pasaran. kita tidak katakan pada pembeli kembalikan kepada penjual satu sok. Jadi karena dua belah pihak telah sepakat untuk memindahkan kepemilikan satu sok tersebut bil mu'awadah dengan transaksi mu'awadah, yaitu jual beli dalam hal ini. Sehingga ala ditabata fi dhimmatil mustari, yang menjadi tanggung jawab mustari adalah harga mengembalikan atau menyerahkan harga barang tadi. Namun di sini ta'adzarat tidak memungkinkan untuk mengetahui qimah, atau kalau bahasa yang lebih tepat mengetahui tsaman. Fa yarji ila qimatil misli, maka kita mengacu kepada harga standar, harga standar barang tersebut di pasaran waqtal aqdi, yang jadikan tolak ukur bukan waktu sekarang pembayaran, namun pada saat kemarin ada kesepakatan jual beli. Lain hanya kalau orang ini jual beli. Lakin lau annahu, akan tak bisaannya dia akhudha so'a, mengambil satu sok, mengambil tanpa izin. Mengambil tanpa izin. Mencuri atau rosok, merampas terang-terangan. Dan dia belanjakan atau dia habiskan untuk keluarganya. Nah ini maka di sini terdapat domanul mutlafa, karena merusak harta milik orang lain dengan mengambilnya kemudian menghabiskannya. Fahuna nakul, maka kami katakan dia punya kewajiban mengganti satu sok yang semisal, karena dia tidak mengambil barang tersebut dari pemiliknya ala sabilul mu'awadah, dengan transaksi mu'awadah atau jual beli. Maka dengan contoh ini jelaslah bahasanya kaidah ini berbeda dengan kaidah sebelumnya. Nah, Fitri. Maka dapat dari kaidah sangat dalam makrifatul ujrati raja'na ila ujrati misli. Dapat dari kalau kana samanu awil ujratu muharramaini aw fihima jahalatun wa mithlu dhalika al musamma bil muhuril nisa'i idza ta'addara ma'rifatuhu aw taslimuhu fa innahu yajibu mahrul misli wallahu a'lam. Nah, wa kadzalika, demikian pula idza ta'addara, jika tidak memungkinkan untuk mengetahui besaran upah pekerja yang disepakati, maka kita kembali kepada upah standar untuk pekerjaan tersebut di daerah itu. Demikianlah seandainya saman, harga atau upah itu dua-duanya haram, atau pada satu salah satunya terdapat ketidakjelasan. Contoh yang lain adalah al-musamma yang telah disebutkan dan disepakati dalam mahar istri. Jika tidak memungkinkan untuk mengetahuinya atau menyerahkannya, maka wajib mengacu kepada mahar standar, wallahu a'lam. Mas Agus, catatan kaki, dua catatan kaki. Kalau ujratu ma'lumatun min qablu lakin usiyat, wakadzalika nakunu fil bai'i kama sabaqa. Wa amma idza kana majhulan min awalil amri fal bai'u ghairu sahihin wal ijaratu ghairu sahihatin. Lianna min syurutil bai'i wal ijarati ala ilma bil iwad. Ha? Ala ilma bil iwad. هذا التمثيل فيه النظر، لأنهما إذا كان محرمين أو كان فيهما جهالة فالعقد غير صحيح. فالظاهر أن هذا سهو من المؤلف رحمه الله، وإذا قلنا إن العقد لا يصح فإنا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات، المثلي بمثله wal mutaqawwamu bi qimatihi. Nah, al-ujratu ma'lumatun, besaran upah kerja itu sudah diketahui minggu belum sebelumnya, akan tapi lupa kemarin sepakatnya berapa. Kita mempekerjakan orang atau memperbaiki gendeng atau apa, memperbaiki rumah, kemarin sudah dirembukan, sudah sepakat sehari berapa. Dan setelah itu lupa, dan lupa dua-duanya. Maka kembali kepada upah standar untuk orang yang dengan pekerjaan semacam itu di daerah tersebut. Dan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat standar, bertanya kepada ahlinya. Nah, itu mesti bisa kita katakan tahu. Kalau bukan tukang, ya nggak apal upah standar tukang itu berapa tuh di sini. Wong sibuknya nulis misalnya. Maka saya nggak tahu kalau upah apa tukang itu berapa standar, nggak tahu kan. Maka tanya kepada ahlinya masing-masing. Wakadzalika demikian juga kita katakan untuk jual beli sebagaimana contoh yang lewat. Adapun jika nilai itu majhulan fi awalil amri, tidak diketahui sejak pertama kali, maka jual beli tidak sah. Wal ijarah ghairu sahihah. Demikian juga sewa menyewa atau transaksi mempekerjakan di sini tidak sah. Kan di antara syarat sah al-bay' wal ijarah, syarat sah jual beli dan ijarah adalah al-ilmu bil aywad, diketahuinya secara pasti al-aywad besaran kompensasi, kompensasi kerja dan kompensasi mendapatkan barang. Di sini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, jika ijarah itu tidak disebutkan besaran, besaran upahnya, maka ijarahnya tidak sah. Maka ketika kita manggil tukang atau ngapa-ngapa, terus berapa pak sehari? Ah monggo ke sawah jenengan mas. Manut mawon. Ya, kerja dijalankan tanpa tanpa ada kesepakatan besaran iwa. Maka di sini katakan wal ijarah ghairu sahihah. Maka transaksi mempekerjakan orang ini adalah transaksi yang tidak sah. Namun kalau di penjelasan yang lain di Sarah Mandumah Usul Fikih, Ibnu Utsaimin mengatakan transaksi ijarah semacam ini sah, namun upahnya adalah ujratul mitsal, dengan mengacu pada upah standar di daerah tersebut. Kemudian berkaitan dengan contoh yang kedua, contoh yang disampaikan oleh penulis matan, kadzalika demikian juga seandainya harga atau upah tersebut dua-duanya haram atau pada salah satunya ada ketidakjelasan, maka mengacu kepada misal. Hatta tamsil fihi nadharun, contoh yang diberikan oleh Sa'di menurut Ibnu Utsaimin fihi nadhar tidak tepat. Li'annahuma idza kana, karena jika dua-duanya itu haram, yaitu yang dimaksud dua itu adalah tsamanul bai' dan ujratul ijarah, atau ada pada keduanya ketidakjelasan, maka akad tidak sah. Fadzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati ini adalah kelalaian dari penulis atau kelupaan, lupanya si penulis. Dan jika kita katakan upah tidak sah, fainal narji ila dhamaniha, maka dhamannya kita mengacu pada dhamanul mutlafat. Jika dia barang mitsli, maka dengan mitsli. Jika mutaqawwam, maka dengan qimah. Sebagaimana tadi, ada orang ngambil sok milik orang lain tanpa ada transaksi yang sah, maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan satu sok. Namun wallahu ta'ala a'lam, sesakdi tidak sahun di sini. Sa'di tidak sahwan di sini. Maka ketika saman itu saman ada padanya jahalah atau Ujrah itu ada jala, tadi ada contohnya. Tadi kita contohkan dengan perkataan Sayyid Utsaimin sendiri di Sarah Mantumah, usul fikih beliau. Terjadi ijarah, kemudian tanpa ada kesepakatan nilai upah. Ini dah monggo kesok. Nah, itulah. Maka kembali ke ujratul mithal. Kembali ke ujratul mithal. Ini sama dengan qimah. Atau ujrahnya ujrah yang haram. Maka beliau katakan ujrahnya ujrah yang haram. Maka misalnya ujrah dalam transaksi ijarah tadi, ujrahnya misalnya satu botol khamr misalnya. Ya, tolong ini beres-beres, perbaiki genteng. Nah, nanti upahnya ini satu botol vodka. Maka ini ujrahnya muharram. Nah, kalau ujrahnya muharram itu tidak sah. Tidak sah sebagai ujrah. Tidak sah sebagai ujrah. Karena tidak sah sebagai ujrah, maka raja'na ila ujratil mithli. Kita mengacu kepada ujratul mithli. Itu kalau contoh ujrah. Kalau contoh saman, misalnya samanul baik, jual beli, misalnya HP ditukar dengan 5 botol vodka misalnya. Samannya 5 botol vodka. Maka ini samannya saman yang muharram. Saman muharram tidak sah, tidak boleh. Maka kembali kepada kaidah yang beliau sampaikan, rojakna ila samanil mithli ila qimah. Maka kembali kepada samanul mithl, kepada qimah. Nah, maka dengan contoh tersebut, maka wallahu a'lam, yang tepat adalah sesaji itu tidak tidak sahun dalam hal ini. Cuma Sayyid Ibn Utsaimin tidak bisa menangkap hal ini karena sahun dari beliau. Dan itu sahun ke Sayyid Ibn Utsaimin lebih tepat karena ini dars. Orang yang namanya ngisi pengajian langsung. Jadi belum persiapan, belum dipikir langsung. Ini belum ta'amul terlebih dahulu. Ini apa maksudnya? Gini. Pas itu disampaikan di majelis, karena mendadak, kan? Karena mendadak sebagainya. Boleh jadi ada sebagian hal yang sudah namanya tahdir, sudah disiapkan terlebih dahulu. Ada ketemu hal-hal yang ternyata kelewatan kemarin, baca kaidahnya langsung kemudian persiapannya langsung kaidah yang berikutnya, ternyata kaidah ini belum dibaca akhirnya tanpa persiapan dijelaskan di majelis. Maka sahwun satu hal yang sangat mungkin. Ada pun orang nulis kayak sesadi. Sesadi tulisan. Kalau tulisan itu lebih terjaga dari sahwun. Namun tulisan yang selesainya salah cetak, ini sahwun itu lebih aman. Kemudian al-qaidatu al-isrun, kaidah yang ke-20, idza ta'adara ma'rifatu man lahul haqqu ila kal ma'dum. Jika tidak mungkin kita mengetahui pemilik hak, maka kita jadikan pemilik hak itu seperti tidak ada. Nah, Ustaz Kamal. Matan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada itu al-isruna idza ta'adara ma'rifatu man lahu al-haqqu ju'ila al-ma'dumi, yani idza amilna idza alimna anna al-mala milkun lil ghairi walakin dhalika ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وايسنا منه جعلناه كالمعلوم ووجب صرف هذا المال بعنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس بصرفها إليه ويترتب على هذه اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد تعريف المعتبر شرعا فهي بواجبها لأنه حق الناس بها والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي يقدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. نعم. Maksud kaidah idza alimnya, jika kita mengetahui bahasanya harta ini adalah milik orang lain, akan tetapi orang lain tersebut tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui keberadaannya. Kita sudah cari-cari, kita tidak tahu dia posisinya di mana. Akhirnya ayis namin, kita putus asa untuk bisa mengetahui keberadaannya. Maka kita jadikan, kita anggap orang itu seperti tidak ada. Wajib, kemudian wajiblah kita salurkan harta tersebut bi anfa'il umur. Dalam perkara yang paling bermanfaat bagi pemiliknya. Atau berikan kepada orang yang paling berhak untuk memilikinya. Wa yatarattab 'ala hadza, dan dampak dari penerapan, contoh penerapan dari kaidah ini yaitu luqatah, barang temuan, jika tidak memungkinkan untuk kita mengetahui pemiliknya ba'da ta'rif setelah diumumkan, yaitu satu tahun al-mu'tabar yang diakui syar'an oleh syariat, bahasanya ini sudah pengumuman yang benar, fahiyya, maka sampai satu tahun tidak dijumpai siapakah yang pemiliknya, fahiyya liwajidihah, maka luqatah tersebut untuk pemiliknya, untuk yang menemukannya. Li'ahannu ahakun nasibiyah, karena dia adalah orang yang paling berhak terhadap barang tersebut. Contoh yang lain adalah al-mafqud, orang yang tidak diketahui jejaknya. Dia merantau dan tidak diketahui kabarnya, masih hidup ataukah tidak. Idan tudhira, jika dia telah ditunggu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan jangka waktu ini boleh jadi mengikuti ijtihad qadhi atau mengikuti jangka waktu yang telah ditetapkan oleh para ahli fikih. Wa madha, jangka waktu tersebut sudah habis. Walim yukafalahu ala khabarin, dan tidaklah dijumpai berita tentang orang itu. Maka padahal dia pergi dalam keadaan meninggalkan harta, kusi memalu, maka hartanya dibagi pada semua ahli waris yang ada waktu hukmi pada saat dikeluarkannya hukum vonis, dia dianggap mati. Bahasna. Bidalil annaka law sa'alta ahlal baladi alladhi dakhala fihi wa fukila ayna fulanun qalu fi maqamin kadha fa idza lam ya'lam annahu fa idza lam ya'lam yu'lam lahu fa idza lam yu'lam lahu maqamun wa la ba'da adamina annahu halikun halikun annahu halikun amma ghayrul ma'rufi fa yajibu an naqila al-intidaru intidara fa yajibu an naqila al-intidara al-muhimu annahu mata lam naqif lam naqif ala lahu lam naqif lahu ala qabrin fa inna naqsimu ma ma'ruf baina mawjudina fi hali fi halin mukmina fi hal mukmina mawjudina. Nah, yang dimaksud dengan mafkut di sini bukanlah harta, namun pemilik harta, yaitu orang yang putus sudah berita tentangnya sehingga tidak diketahui apakah dia hidup ataukah mati. Contohnya ada peristiwa perahu tenggelam, maka matilah sejumlah orang dan masih tetap hidup sejumlah orang. Sedangkan orang ini, kawan kita ini, kita tidak tahu apakah dia termasuk orang yang hilang, yang mati, ataukah orang yang masih hidup. Jadi ada kapal tenggelam, maka dijumpai ada beberapa orang yang jelas mati, dan ada yang selamat dan ada yang hilang. Nah, yang hilang ini nanti masuk ke bab al-mafqud. Demikian juga ketika terjadi peperangan atau terjadi bencana, ada tsunami atau nanti ada orang-orang yang ditemukan mati dan ada orang-orang yang kita statuskan hilang. Fa'adha yang tadar maka ditunggu. Dan para ulama fikih berselisih pendapat tentang jangka waktu menunggu. Sebagian fikih berpendapat kalau ditunggu sesuai dengan ijtihad qadhi di negeri tersebut. Dan ini pendapat yang paling mendekati, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Wajakun, dan jika kita katakan dengan pendapat ini, maka berbeda dengan perbedaan person. Demikian juga berbeda-beda dengan perbedaan bencananya dan peluang untuk selamat. Berdasarkan ilmu, dengan majunya ilmu pengetahuan manusia tentang bencana, maka manusia bisa menilai kemungkinan selamat. Ini berapa persen ada. Maka seorang yang terkenal, al-marmuk, yang jadi terpandang, semua orang kenal, satu Indonesia kenal semua, satu Indonesia kenal semua, maka kita tidak akan lama-lamakan jangka menunggunya. Tinggal diumumkan di mis media masa, si fulan yang kondang se-Indonesia hilang, siapa yang melihatnya tolong hubungi nomor sekian. Itu karena semua orang kenal wajahnya, maka tidak perlu lama-lama, seminggu kok tidak ada beritanya, oh berarti ya sudah mati. Semua orang kenal, ya nama ma'ruf, karena dia orang terkenal, dia baru masuk televisi, masa nggak tahu. Dan di semua stasiun televisi, di RCTI ada, di ini ada, orang kenal. Maka cukup seminggu sudah bisa langsung kita vonis dia mati. Bidalilan, dengan bukti bahasa, seandainya Anda tanyakan kepada semua penduduk negeri tersebut yang dia masuk di tempat tersebut, wafukida, dan dia hilang di tempat itu, manakah fulan? Maka mereka akan bisa mengatakan, oh dia berada di tempat ini. Maka jika tidak diketahui tempat baginya, maka kita punya sangkaan kuat kalau dia halikun, sudah mati. Adapun orang yang tidak kondang, tidak terkenal, yang kenal cuma tetangganya saja, dia hilang di tempat lain, perlu ditunggu agak lama. Fayajib, maka wajib anutilul al-intidar, kita tunggu dengan jangka waktu yang lama. Al-muhim, yang penting, jika kita tidak mengetahui berita tentangnya, maka kita akan bagi hartanya di antara ahli waris yang hidup pada saat kita vonis dia dengan vonis mati. Ya, satria. Man kana biyadihi wada'i'un aw ghurun aw husubun aw amanatun jahila rabbaha wa aisa min ma'rifatihi fa in syaa dafa'aha li walihi baitul mali liyusarrifaha fil masalihi nafi'ah wa in syaa tasaddaqa biha an sahibiha yanwi annahu idza jaa khayra bayna an yujiza tasarrufahu wa yakunu lahu thawabu kama nawahu al mutasaddiqu aw yudammina aw yudamminuha iyyahu wa ya'udu ajrul thawabi liman bashara shadaqata wa nahu dhalik وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مَعْلُومٌ وَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يُشَرِّكُ فِي الْمَصَالِحِ النَّافِعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Demikian juga orang yang di tangannya ada barang-barang titipan atau barang gadai atau rusuk atau barang hasil merampas atau barang-barang amanah lainnya dan tidak diketahui pemiliknya dan kita sudah putus asa untuk mengetahuinya. Maka di sini ada beberapa alternatif untuk kasus ini. Yang pertama, boleh dia serahkan harta tersebut kepada pengurus kas negara untuk dibelanjakan dalam kepentingan-kepentingan umum yang manfaat. Pilihan yang kedua, dia sedekahkan harta tersebut dengan niat untuk si pemilik harta. Namun yakni, kalau pilihan yang kedua diambil harus ada niat. Yaitu jika ternyata pemilik datang, dia akan memberikan hak pilih untuk si pemilik. Hak pilihnya ada dua, yang pertama pemilik itu yujiz membolehkan tindakan orang itu sehingga pahala sedekah untuk si pemilik barang. Sebagaimana yang diniatkan oleh orang yang menyedekahkannya. Pilihan yang kedua, kalau tidak dia siap mengganti barang yang disedekahkan tadi. Kalau dia mengganti maka wayudu ajru thawab, maka pahala itu kembali kepada pelaku sedekah dan semacam itu. Dan orang yang meninggal dunia dan tidak ada, dia tidak memiliki ahli waris yang diketahui, maka warisannya masuk ke baitul mal, ke kas negara. Jadi dibelanjakan dalam kepentingan-kepentingan umum yang manfaat. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-21, al-gharal wal maisir muharramun fil mu'awadat wal mughallafat. Syekhurah, ketidakjelasan, wal maisir dan undian itu haram dalam transaksi mu'awadat, transaksi profit oriented, wal mughallafat dan dalam perlombaan. Namun boleh dalam transaksi tabarru'at. Maka transaksi itu ada transaksi mu'awadah, transaksi untuk cari keuntungan, jual beli, sewa menyewa. Nah ini tidak boleh ada gharar, harus jelas. Harus jelas barang yang dijual mana, pembeliannya pakai apa, kapan jangka jatuh tempo penyerahan uang, harus jelas. Tapi kalau dalam transaksi tabarruat, transaksi memberi hadiah, bersedekah, maka ghoror, adanya ghoror tidak mengapa. Kita katakan pada bulan-bulan, besok kamu tak kasih duit ya. Nah, dan duitnya enggak disebutkan berapa. Ghoror. Ghoror. Tapi ghoror dalam transaksi tabarru'at. Transaksinya transaksi tabarru'at hadiah. Makin boleh. Jadi kalau beli barang, saya beli itu barangmu dengan uangnya besok ya. Nah, tidak disebutkan berapa uangnya. Nah, ini bermasalah. Nah, Abu Dhar. Apa itu adi atau asar? Isrun. Al-ghararu. Al-ghararu. Wal-maisiru. Muharramun fil ma'al. Mu'al. Mu'al wadot. Wal-mughalaba. Wa qadqaranallahu al-maisiru. Al-maisiru bil-khamri lil-mafasidi allati yastariku fihim al-khamru wal-maisiru Li'annahu yuqi'u al-adawata wal-bagdo'a al-bagdo'a wa yusaddu an dhikrillahi wa anis salati wa yuqi'u al-abda fil makasibi adani'ati as-satilati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan judi dengan khamar. Mengingat terdapat banyak sisi negatif yang itu yastarik menjadi kesamaan antara khamar dan judi. Sisi negatifnya menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian, menghalangi orang untuk mengingat Allah dan mengerjakan salat, dan demikian juga menjerumuskan seorang hamba dalam sumber penghasilan yang rendah, yang hina, wasafilah dan rendah. Hadil kaidah-kaidah ini diisyaratkan oleh Syekh Hussein Taimiyah rahimahullah ta'ala, akan tapi zada fiha adzulma, dia tambahkan padanya kezaliman. Dia katakan sesungguhnya hukum haram untuk muamalah yang terjadi di antara manusia itu yaudu ila umurin talatah. Itu intinya adalah karena tiga faktor. Boleh jadi karena dalam muamalah tersebut terdapat kezaliman, atau terdapat gharar, atau terdapat judi. Dan perlu diketahui riba termasuk kezaliman. Maka sudah termasuk dalam kata-kata adzulmu. Sebagaimana firman Allah, jika kalian tobat dari riba, maka kalian cuma punya hak pokok modalnya saja. Untuk kalian, modal kalian, namun ribanya tidak boleh kalian ambil. Dengan demikian, kalian la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Masakus al-misir. Al-misiru ulu akin yakunu fi al-akitu ima ghaniman au ima ghariman wa sumiya maisiron laisal li yusri khusuli alaihi di anal makasiba fi tijarati wa ghairiha tahtaju ila ta'bin bainamal maisiru la yahtaju ila dhalika waliyat lisul mutaqamironi taqamironi fi majlisin wa yakunul kimaru ladhi bainahuma mi'atu ulufi mi'atul ulufi fa idza ghalaba akhatuhuma fal ghalibu hasala lahu kasabu azimin hasala lahu kasbun azimun bi yusrin wa suhulatin walihada sumia maisiron walama kanatil tinnufusu tatu ilahi faranahullahu tabaraka wa ta'ala bil khamri bal bil ansabi ladhiya ibadatul asnami wabil azlami ladhiya al istiqamu. Nah, pengertian maisir, maisir adalah semua akad atau semua permainan, semua perlombaan. Yakunu fihi al-aqid, maka orang yang melakukan akad tersebut atau orang yang melakukan perlombaan tersebut ada dalam dua kemungkinan. Kalau tidak ghaniman untung, au ghaniman atau buntung. Definisi maisir. Maka ditegaskan oleh Syekh Utsaimin di tempat yang lain, kalau orang itu masuk dalam satu permainan atau satu kegiatan dan dia di antara dua kemungkinan yaitu untung atau tidak rugi, maka itu bukan maisir. Syarat untuk maisir, untung atau rugi. Bukan maisir kalau untung atau tidak rugi. Ini bukan termasuk maisir menurut pendapat yang paling kuat tentang definisi maisir. Dan maisir itu disebut maisir dari kata-kata yusrun, karena mudahnya mendapatkan uang dengan judi. karena orang yang bekerja di bidang perdagangan atau yang lain perlu capek, sedangkan pelaku judi tidak perlu capek. Dia cukuplah mutaqamiran, dua orang yang bertaruh duduk di satu tempat, kemudian taruhan yang terjadi antara kedua ini adalah ratusan ribu. Maka jika salah satu menang, maka yang menang mendapatkan penghasilan yang besar dengan mudah dan mudah. Bahkan itu disebut maisin. Jadi karena jiwa orang itu cenderung ingin melakukannya, maka Allah gandengkan dengan khamr. Bahkan Allah gandengkan dengan ansar, berhala yang merupakan penyembahan berhala. Dan digandengkan dengan aslam yang merupakan al-istiqsan. Aslam anak panahnya orang orang kafir jahiliyah. Ketika mereka mau safar, berangkat ataukah tidak, maka mereka kocok anak panah tersebut dan mereka ambil. Jika tertulis amarani rabbi, Tuhanku memerintahkanku, maka jalan. Jika tidak, jika nahani ani rabbi, maka tidak jadi jalan. Yang aslam ini telah Allah ganti dengan suratul istikharah. Nah, Budi. Wa min al-maisiri ataminu 'ala sayyarati aw 'ala bada'i aw ma ashbaha li anna al-mutaqa mutaaqidaini amruhuma da'irun bainal gunmi wal gurmi. Amma idza kunta fi biladin la budda an tu'ammina fihi fa innaka tata'aqadu ma'ahum 'ala anna hadzal 'aqda laysa bi sahihin lakinnaka mujbirun 'alaihi summa in zadal hadisu amma amman ta 'alaihi fala ta'khudhu minhu shay'an li annaka ta'taqidu anna 'aqda ghairu sahihin wa in lam yahsul hadisun wa kanat shirkatu ta'mini yarabihatu fayakunu qad zalamuka wa laysa 'alaika shay'un li'annaka muqrahun hadha ma nara fi hadhihi al-mas'alati wa huwa anna ta'mina idza kana ikhtiyariyan fa huwa haramun wa in kana ittirariyan falyaqid ma'ahum aqdan suriyan duna qasdin summa in takhmil dumanan summa in takhmil dumanan aksara mimma dafa'a fala ya'khudhu wa in lam yahtamil lam yatahammal wa in lam yatahammal dumanan fala yatlub fala yatlubu minhum syai'an li annahu wa in tuliba falan yu'tuhu fayakunu akhdul mali litakmini zulman minhum lihada rajuli. Nah, di antara contoh judi adalah asuransi takmin. Boleh jadi asuransi mobil all risk atau tidak all risk. Demikian juga asuransi untuk bata'i, ya, untuk barang-barang. Misal asuransi komputer di kantor diasuransikan. Umma asbaha atau semacam itu. Di anal muta'aqidain, karena orang yang mengadakan transaksi asuransi statusnya adalah berputar di antara dua kemungkinan, runmun ataukah ghurmu. Bainal ghurmi wal ghurmi, untung ataukah buntung. Namun jika Anda tinggal di satu negeri, tidak boleh tidak Anda harus mengikuti asuransi. Naik mobil, naik kereta api, naik ini harus ikut asuransi jasa raharja misalnya. Di sebagian tempat, di mana? Sebagian negeri-negeri Eropa, kalau orang mau beli mobil, dia harus ikut asuransi. Asuransi mobil. Setelah dia dapat akad dengan perusahaan asuransi, baru dia bisa mengajukan pembelian mobil. Di sebagian negara Eropa demikian. Jebol. Maka dalam kondisi ini, maka silakan Anda mengadakan akad dengan mereka ala dengan keyakinan bahwasanya akad ini tidak sah. akan tapi Anda dipaksa untuk melakukannya. Maka misalnya dipaksa untuk melakukan tadi asuransi kendaraan mobil, kemudian tuh, kemudian terjadilah kecelakaan. In zadal hadis, maka jika jika kecelakaan tersebut zada, ternyata kita dapat asuransi lebih amma aman ta'alih daripada premi asuransi yang Anda setorkan. Fala ta'khud min syai'an, maka janganlah Anda ambil sedikit pun. Karena Anda meyakini kalau akad tidak sah. Wa ilam yahsul, dan jika tidak terjadi kecelakaan dan syarikat takmin perusahaan asuransi itu yang untung, maka mereka telah mendzalimimu dan Anda tidaklah berdosa karena Anda dipaksa. Inilah pendapat kami dalam masalah ini, yaitu bahasanya asuransi jika dia adalah ikhtiarian boleh memilih, hukumnya haram. Dan jika dipaksakan, falyakid, maka silakan mengadakan akad dengan akdan surian, akad pura-pura, duna kostin, tanpa diniatkan. Thumma in tahammala dhamanan, kemudian jika perusahaan asuransi tadi tahammala dhamanan, menanggung ganti rugi yang lebih banyak daripada yang diserahkan, fala ya'khudhu, maka janganlah dia mengambilnya. Wa ilam yatahammal dhamanan, namun jika tidak menanggung dhaman, kewajiban untuk ganti rugi, maka janganlah minta dari mereka sedikit pun. Karena jika Anda minta, jika dia minta, maka perusahaan asuransi juga tidak akan memberikannya. Faikunu akhdul mali ta'min, maka mengambil harta karena ta'min, karena asuransi, karena alasan asuransi, dhulman minhum, adalah kezaliman dari mereka perusahaan asuransi, lihadar rajuli, untuk orang ini. Ya, maka berkaitan dengan asuransi, asuransi tijari di sini yang dibahas, asuransi yang perusahaan asuransi itu mencari keuntungan dengan asuransi tersebut, maka menurut jumhur fuqaha muasirin hukumnya haram. Menurut jumhur fuqaha muasirin haram karena judi. Di para fuqaha yang sudah level internasional, ya, tidak ada yang menyelisih hal ini kecuali Syekh Mustafa Zarqa. Syekh Mustafa Zarqa, beliau dari Suriah ya, kalau tidak salah. Syekh Mustafa Zarqa Faqih, Faqih Muasir. Kalau ulama Saudi, Syekh Abdul Muhsin Ubaikan, beliau mustasyar. Nah, beliau, kalau beliau tidak haram, tidak haram. Jumhur ulama muasirin, fuqaha muasirin mengatakan bahasanya takmin dijari perusahaan-perusahaan asuransi yang karena cari keuntungan dari bidang asuransi, ini maisir, haram dan maisir. Dan di antara yang berpendapat demikian kita baca di sini adalah Syekh Nuthimin. Namun berkaitan dengan menjadi peserta asuransi, beliau merinci dengan dua rincian. Rincian yang pertama, jika boleh milih, ya, maka tidak boleh. Kalau dipaksakan, setiap perusahaan harus mengikutkan karyawannya dalam jam sostek. Harus, kalau enggak nanti bermasalah dengan pemerintah, ya, atau jasara harja atau semacam itu, ya maka boleh mengikuti mengikuti namun dengan niat, dengan keyakinan kalau ini adalah transaksi yang tidak sah. Nah, gimana kalau kemudian terjadi kasus dalam hal ini tadi dipaksa asuransi karena dipaksa. Maka beliau mengatakan jika kemudian terjadi permasalahan, kemudian peserta asuransi itu tahammala dumanan akthar mimma dafa, pihak asuransi itu memberikan doman lebih banyak daripada premi yang diserahkan oleh peserta, maka beliau katakan tidak boleh diambil. Dan pendapat lain dalam masalah ini boleh diambil sebatas yang pernah diserahkan. Jadi saya sudah keluar duit 5 juta untuk premi. Ini saya dikasih duit sama pihak perusahaan asuransi 10 juta. Maka saya cuma ngambil 5 juta, 5 jutanya tidak saya ambil. Atau disalurkan ke maslahat umum. Tapi kalau saya berzamin, intaham malam dumanan akhtar mimma dafa' faliakhudhu. Jika pihak asuransi itu memberikan doman, memberikan klaim asuransi atau akhtar mimma dafa' dan itu lebih banyak daripada uang yang pernah dia setorkan, maka tidak boleh diambil. Namun jika lai tahammal dumanan, jika dia tidaklah tidak menanggung doman, ya tidak perlu diminta, karena meminta juga tidak perlu dikasih. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.